وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Dan kita telah sampai kepada pembahasan bab yang ke-13 tentang salat al-istisqa. Dan telah kita jelaskan bahwa salat al-istisqa merupakan salat yang disunnahkan, yang tujuannya adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jal menurunkan al-matar, air hujan, ke negeri tersebut di mana mereka memohon diturunkannya air hujan, disebabkan karena paceklik dan kekeringan, sementara hujan tidak pula turun dalam waktu yang lama. Maka dianjurkan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat al-istisqa. Kemudian kita masuki permasalahan yang berikutnya. Berkata al-muallif wa hafizahullah ta'ala al-mas'alatu tsalitsah. Permasalahan yang ketiga, waqtuha wa kaifiyatuha. Waktu pelaksanaan salat al-istisqa dan kaifiyahnya. Tata cara pelaksanaan salat al-istisqa. Waktu salati al-istisqa wa sifatuha ka salatil Eid. Waktu salat al-istisqa, demikian pula tata cara melaksanakannya sama seperti salatul Eid. Waktunya sebagaimana telah kita jelaskan, waktu salatul Eid adalah waktu duha yang dimulai dari terbitnya matahari dan meninggi seukuran tombak sebelum masuknya zawal, sebelum masuknya waktu zuhur. Maka itulah waktu salat al-istisqa. Dan tata caranya juga seperti pelaksanaan salatul Eid, liqaul Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Berdasarkan perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, shalla Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rak'atain kama yusalli fil Eidain. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengerjakan salat dua rakaat, yaitu istisqa, meminta hujan, sebagaimana beliau mengerjakan salat Idul Fitr dan Idul Adha. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan disebutkan bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Lalu kata beliau, fa yustahabbu fi'luha fil musalla. Maka disukai mengerjakan salatul istisqa di tanah lapang, kasolatil Eid, seperti solatul Eid, watusalla raka'atain, dan dikerjakan dua rakaat. Wa yajharu bil qira'ati fihima kasolatil Eid. Dan juga dianjurkan untuk mengeraskan suara pada dua rakaat tersebut seperti dia membacanya dalam solatul Eid. Wa takunu qabla al khutbah. Dan salat dikerjakan sebelum khutbah, yakni salat terlebih dahulu, kemudian setelah itu khutbah. Wa kadzalika fi adadit takbirat wa ma yuqra'u fiha. Demikian pula tentang jumlah takbir pada rakaat yang pertama, takbir tambahan 7 kali atau 6 kali dari perselisihan yang terjadi kalangan para ulama, dan takbir yang kedua, rakaat yang kedua takbir 5 kali tambahan. Demikian pula yang dibaca, yakni kata beliau salatul istisqa persis seperti salat al-Id, baik dalam hal waktunya, demikian pula dalam hal tata cara pelaksanaan salat al-Id. Dan ini madhab yang dikuatkan oleh Al-Hanabilah, bahwa tata cara pelaksanaan salatul Id sama seperti salat al-Idain, salat al-Istisqa sama seperti salatul Id, termasuk jumlah takbir, takbir-takbir tambahan pada rakaat yang pertama 7 tambahan, pada rakaat yang kedua 5 takbir tambahan. Maka demikian pula salat al-Istisqa. Sebahagian para ulama mereka berpendapat bahwa salatul istisqa seperti salatul jum'ah, dalam artian tidak ada takbir tambahan. Tanpa takbir tambahan baik pada rakaat yang pertama, demikian pula pada rakaat yang kedua. Dan tidak seperti salatul Id. Yang menyebabkan terjadinya perselisihan para fuqaha dalam hal ini, yaitu perselisihan mereka dalam memahami hadis Ibn Abbas yang disebutkan. Kata Ibn Abbas, shalla Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rak'ataini kama yusalli fil Idain. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengerjakan salatul istisqa 2 rakaat seperti beliau mengerjakan salat al-Idain, salat Idul Fitr dan Idul Adha. Nah, penyerupaan yang disebutkan dalam riwayat ini, apakah yang dimaksud penyerupaan seluruhnya sampai tata caranya, sampai penambahan takbirnya, ataukah yang dimaksud penyerupaan antara salatul istisqa dengan salatul idain dalam hal jumlah takbir, dalam hal jumlah rakaat, dalam hal jumlah rakaat? Dan yang zahir wallahu ta'ala alam, penyerupaan di dalam hadis Ibn Abbas ini, penyerupaan dalam hal jumlah rakaat dan bukan penyerupaan dalam hal secara keseluruhan hingga takbir-takbir tambahan, wallahu a'lam. Sebab Ibn Abbas mengatakan shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini, maka beliau menyebutkan 2 rakaat sebagaimana beliau mengerjakan salat Id. Maka yang zahir diserupakannya dalam hal jumlah rakaat, wallahu ta'ala a'lam, disebabkan karena adanya perbedaan antara salatul istisqa demikian pula salat al-Id sebagaimana akan kita terangkan. Maka yang zahir pelaksanaan salat al-istisqa tanpa takbir-takbir tambahan, wallahu ta'ala a'lam, ya, namun dengan suara yang dikeraskan seperti mereka mengerjakan salatul Id dan demikian pula salatul Jum'ah yang disertai dengan khutbah. Dan berapa kali khutbah? Apakah 2 kali khutbah atau sekali khutbah? Pada salat al-istisqa juga terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Dan yang zahir wallahu ta'ala a'lam, khutbah pada salatul istisqa 1 kali khutbah dan bukan 2 kali khutbah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, pada saat beliau menerangkan tentang salat al-istisqa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Lam yakhutub an-nabi alaihi salatu wassalam ka khutbatikum hadhihi." wa innama yad'u wa yatadarra' wa yukabbir wa lam yazal fi ad-du'a'i wat-takbiri wat-tadarru'. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam tidaklah berkhutbah seperti khutbah kalian ini. Namun Nabi alaihi salatu wassalam dalam istisqa beliau hanya berdoa, merendahkan diri beliau di hadapan Allah dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala, bertakbir. Lalu kata Ibn Abbas, falam yazal fi du'a wat takbir wat tadarru. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus, lam yazal, menunjukkan istimrar, terus menerus Nabi alaihi salatu wassalam berdoa dan bertakbir, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penyebutan terus menerus senantiasa menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam tidak memutus khutbahnya kemudian menyambung dengan khutbah yang kedua. Maka ini isyarat dari riwayat ini yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan sekali khutbah. Wallahu taala a'lam. Kemudian khutbah yang digandengkan dengan salat al-istisqa kapan dilakukan? Apakah dilakukan sebelum salat al-istisqa atau dilakukan setelah salat al-istisqa? Ini juga menjadi perselisihan para fuqaha disebabkan karena adanya beberapa riwayat yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan bahwa beliau berkhutbah sebelum salat, dan disebutkan pula pada riwayat yang lain beliau berkhutbah setelah salat al-istisqa. Dan melihat kepada kedudukan riwayat-riwayat yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang khutbah, yang menunjukkan bahwa kedua riwayat tersebut sahih, baik riwayat yang menerangkan tentang khutbah dilakukan setelah salat al-istisqa dan riwayat yang menjelaskan tentang khutbah yang dilakukan sebelum salat al-istisqa. Adapun khutbah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam setelah salat, itu banyak riwayat dalam riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Adapun riwayat yang menerangkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam berkhutbah sebelum salat al-istisqa juga diriwayatkan. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Kata Abdullah bin Zaid, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil istisqa fa khataba wastaqbala al-qibla wada'a wastasqa wa hawwala rida'ahu wa shalla bihim. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta hujan, lalu beliau berkhutbah. Setelah itu beliau menghadap kiblat, lalu beliau berdoa dan memohon hujan, dan beliau membalik selendangnya, kemudian beliau sholat. Jadi khutbah dilakukan sebelum sholat. Dan riwayat ini disahihkan Al-Albani rahimahullahu ta'ala, sehingga wallahu ta'ala alam kedua-duanya diperbolehkan, berkhutbah sebelum sholatul istisqa atau setelahnya, disebabkan karena kedua riwayat tersebut sahih datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kata beliau, wa yajuzu listisqa'u ala ayyi sifatin kanat. Dan diperbolehkan seorang beristisqa, meminta hujan dengan cara apapun. Fa yad'u al-insan. Apakah seorang berdoa? Wa yastasqi fi salatihi idza sajada. Dan dia meminta hujan di dalam salatnya pada saat dia sujud. Wa yastasqi al-imam 'ala al-mimbar fi salati al-jum'ah. Dan imam istisqa, meminta hujan di atas mimbar pada salatul Jum'ah. faqad istasqa an-nabi alaihi salatu wassalam 'ala al-mimbar yawm al-jum'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meminta hujan di atas mimbar pada hari Jumat dalam hadis yang masyhur dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan ini telah kita jelaskan bahwa cara meminta hujan bisa dilakukan dengan tiga cara. Cara yang pertama yaitu berdoa, kapan saja seorang berdoa, di dalam sholat, di luar sholat. Cara yang kedua yaitu di hari Jumat, pada saat imam sedang berkhutbah. Dan yang ketiga yaitu dengan melaksanakan sholat al-istisqa. Tayyib, sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.